بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في ذلك يقول شعير لن إن دلام من كنو من كنو قول كلها ليلة القدر يقول شعير متسبق شعير تفايلون متفايلون متفايلون متفايلون متفايلون متفايلون anu teu mondok mah hese we pokona laula syuhudu jamalikum fi zati ma kuntu ardo sa'ata fi hayati ma laylatul qadri al-mu'azami shanuha illa idza umirat bikum au qati inna al-muhibba idza tamakkana fil hawa wal hubbu lam yahtaj ila miqati laula syuhudu jamalikum lamun waranana utawi hadir keelokan sira kabeh iku maujud ing dalam zat ingsun maka waranana ingsun iku ridho ingsun saatan ing dalam sasah bihayati kalawan urip ingsun ma Lailatul Qadri oranana utawi Lailatul Qadar kang den agungkeun opo tingkah kalakuan Lailatul Qadar ila angin iza umirat iku tatkala den ramekeun kalawan sira kabeh koti opo pirang-pirang waktu insun inal muhiba ing satuhune wong kang demen ikut tatkala tuman cebiang muhib ing dalam hawa ing dalam demene wal hubu lan utawi cinta iku ora butuh ya hubu ila mikotin maring waktu wakala akharu lan wajab sabah kang wawaneh faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun jadi santri maaya paragi ngawihna lain deui lain di balik kerudung atuh aya wa kullul layali laylatul qadri indana kama kullu ayamin liqa yawmi jumatin wa kullul layali lan utawisa kabeh pirang-pirang wengi iku laylatul qadri indana lamun parek ya laylatul qadri kaya oleh utai sakabah perang-perang dinatinmu iku yaumu jumatin dina jumat iya mah nabahasakin bahwa zaman eta waktu eta ngarupakan wadah wadah eta kumahanu diwadahanana diantara wadah-wadah anu patali jeng zaman Lailatul Qadar tanggal 10 bulan haji, tanggal hiji sampai tanggal 10 wadah tadi. Yauma arbata buayan arbah termasuk ayamil asyar, termasuk yaumu asyura, termasuk Lailatul Maulid, wengian dilahirkeun junjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta waktu-waktu indah teteh waktu teh lantaran jadi tempat urang ge sok nyieun, urang ge surat waktu yang telah berlalu tidak bisa terlupakan. Ketika engkau ada di sampingku di bawah pohon kurma di Cikupa sambil menunggu gebegan jagung, oh citraku, eta teh aya waktu nu teu bisa dipohokeun. Di SMS marilah kita bernostalgia. Insyaallah waktu ta waktu. Urang ge boga waktu-waktu nu henteu terlupakeun. Baik waktu keindahan atau waktu urang keur dicarekan. Nu jelas mah aya nu dicarekan. Datang ka guari teu poho-poho. Waktu hulu dibabet-babetin karena tembok kunu kolot. Insya Allah ya waktu teh waktu geus bagi jelema-jelema nu dumadeuhus ka Gusti Allah, bahasa Lailatul Qadar teh lain bulan Ramadan. Di poe-poe biasa ge atuh kapanggih bae Lailatul Qadar teh, sebab Lailatul Qadar eta dibukakeun hijab. Ketika dibukakeun hijab terasa deket jeung Gusti Allah, ningali pemandangan-pemandangan nu aneh anu ajib. Kuari di luar bulan Ramadan dibere urang kos kitu, eta Lailatul Qadar. Begitu peting urang asup ka kamar, dibukakeun ku urang bla putih. Lailatul Qadar. Tah ahli Allah magarar itu mentak lamun manehanana atawa ahli Allah geus dibere seperti eta rindu. Emang aja Allah merekos kitu teh supaya rindu. Engke ku Allah teh dibere-bere. Sangkilang deket teh dibere bae ku Allah. Nyana terus bae terus ibadah teh beukit terus pohara jasa. Allah nyahuin nyana rindu ka dinya. Rindu ka eta. Ku Allah teh dibere terus bae. Terus ke mungkin bae 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun dibere deui. Tet ah beuki rindu bae ieu nu diteangan indah jasa, sehingga nyana geus ninggalkeun hubungan jeung manusia. Embung nyana mah aya hubungan jeung manusia lantaran geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah manggihan Lailatul Qadar. HP dijual ganti bebek. Masyaallah. Lamun jelema geus dibere kaindahan ku Gusti Allah, sanggup ninggalkeun kalazatan dunia. Sanggup pepegatan jeung HP, sanggup pepegatan jeung televisi, sanggup pepegatan hubungan-hubungan jeung pamarentah, sanggup pepegatan tapi teu ngundang fitnah. Eta mah hate, ieu mah ngan dibahasakeun bae. Lain berarti kapanggih jeung lurah aja lumpat. Kapanggih jeung camat lumpat. Jeung camat tewak. Maling. Lain kitu atuh biasa bae. Jahat eta mah urusanana. Sanajan urang amprok jeung awewe ge, aya nu urang teu bogoh mapan urang di jero hate teh teu betah. Tebat atuh irung pengek celipetot hidung leteng pendek ditanya orang Berbes. Tebetah hata teh nolak hayang geura indit tayang geura indit tayang geura indit tayang geura indit tah urang ge urang lamun nyaho bahwa eta pamarentah jahat jahat teh lainna naon ieu urang setiap neuleu jelema anu takabur setiap urang neuleu jelema anu pelit setiap neuleu jelema anu sombong pan eta teh ngagurat di jero hate teh ka urangna balukarna ka urang balukarna tah mandak urang coba ge neuleu bae jelema kos kitu atuh langsung salat teh khusu emang tadi ge henteu duh kos kitu urang neuleu ahli Allah neuleu doang beda engke ge haju bae salat ge tentrem ngeunaheun nikmat neuleu doang bisa dirasakeun urang bari leumpang naik mobil terus neuleu di jalan teh aya anu pingpingna ka deuleu teu karasa pan ku urang teh teu karasa aya nu susuna tabuka sanajan rubu saprapat rubu zeg urang deuleu-deuleu teh teu karasa tah teu karasa tah urang teh teu karasa tah neuleu sarubu bae ge tah geura ge salat geung ge salat sallallahu alaihi wa sallam eta beubeulahna ka deuleu susu gede amat eta masyaallah gusti Allah sumut makeur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi di jero hate mun dibuka segede naon moal beres salat salat teh mal beres. Eta dedeulan, kos kitulah dedeulan. Teu kerasa teh teh kurang teh masyaallah. Mandak ah ngonci maneh be di kamar. HP be di gedean. Atuh kitu-kitu keneh da mah. Pegatan. Sanggup geus ngarasa ngeunah engke ge bakalna mata henteu dikepar ceuli teu dikepar kabeh nikmat. Sejuk perasaan. Teu hayang kapangih jeung jelema ge teu hayang beneran ketek teu hayang dibere teu hayang jariji neuleu jelema teh jariji engke beki ka ditu beki nikmat ibadah beki teu hayang kapangih jeung makhluk kakarak ngeunaheun bakal nikmat dibere teh ku Allah hijab dibuka blak ih asa di mana asa di mana ieu teh ngeunaheun suasana. Eta teh Lailatul Qadar lain di bulan Ramadan seakan-akannya na selalu manggihan Lailatul Qadar. Mantak saat-saat jam-jam tertentu jelema teh sok aya jelema anu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar. Nukunyana pernah kapanggih. Jem etalah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Jem etanya na ingin terulang kembali. Mungkin isuk-isuk, mungkin ba'da zuhur, mungkin ba'da asar, mungkin ti peting, geus teu bisa diganggu tajem nu pernah dibere ku Gusti Allah. Jeung emang hampir kitu bae. Si eta teh diberena ku Allah jem sakitu, engke diberena teh jem sakitu deui. Biasana kitu bae mun tipeting mun badasar dibere deui teh ku Allah tet waduh nikmat kitulah Lailatul Qadar. Lamun Nabi dibere mujizat pangbubungah pangbeberah supaya ulah keder hatina tanda bahwa eta teh pengakuan da ti Gusti Allah wali dibere karomah. Nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilapkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali tetep nyana ngarasakeun sebab dibere karomah. Ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ye. Tah. Jadinya lah mulai beuki tawadhu ka Gusti Allah. Nyana ngadoa Gusti abdi mah maning hujankeun bae Gusti beusi ka nyahoan ku batur. Tuh wali mah kos kitu. Ari nu lain wali mah, kadeuleus sih aing teu kahujanan. kadang ada gosia tuh atau aing teh ya ditanya ke itu wiridan namanya cuma tici soka tata kos gitu kos gitulah ahli-ahli Allah teh ketika diberi embungan embungan lain diadukan lain dipamerkan ketika engke diberi deui ku Gusti diberi ku Gusti tengah peting misalnya teng aya hijab asa di mana ceuri Gusti jawab di mah hayes ada sayang eta Gusti abdi mah hayang teh ka Gusti teu kudu dibobotohan ku nu kitu abdi mah pasti ibadah bae ka Gusti besi abdi dibere nu kitu ke jadi tujuan abdi teu hayang abdi mah abdi mah ka Gusti bae ditutup deui ku Gusti plek biasa bae mentak wayah kraheut-raheut wayah katodel-katodel teleleuwih wali teh embung manehna ari nu lain wali mah geus kieu bae je jasana hizib aing aya keun can dipake ti mimiti diwirid ku aing aing baheula di empang baheula yeung ngeum Haji Muhyiddin da mah aduh tete coba dicobaan nih tete mah kos kadar itu mah istidraj ilmu kawalian karomah mah justru ditutup-tutup embungeun nya nama teu hayang matak mimiti urang ibadah maka syariat tujuanana hayang sorga begitu urang geus mapan dina syariat asa karasa sorga deket ku syariat kuari ngaji nyana ilmu torekat horeng salah tete kos gitu mulai kuari bertoriko teng hayang akhirat lain sorga hayang akhirat kuari geus dimaksud de akhirat teh geus siji begitu bertoriko datang ke akhirat tek nyana kuari ngalampahan ilmu tahakkuk ilmu hakikat horeng eta salah ibadah hayang akhirat Gusti mang taun-taun abdi ibadah hayang akhirat ternyata abdi salah abdi mayana ibadah teh hayang ka Gusti bae teh hayang sorga teu embung neraka teh hayang akhirat abdi mah hayang teh hiji bae nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat ka Gusti. Tah lamun geus datang ka dinya kakarak dibere bae tak ka rumah ku Gusti. Urangna geus embung, embung Gusti. Ketika kanyahoan ke ka rumah nyana selalu ngadoa ka Gusti, Gusti fakbidni ilaika gero maftuni. Cabut bae abdi daripada abdi kanyahoan mesti diwali-wali ku batur. Imam abdi mah mendingan cabut bae ampihan Gusti. Hayu urang mah lain. Lima ka rumah aing. Hiji dahar teu seubeuh-seubeuh. Ieu karomah aing. Ieu genderuwo atuh tah. Dan lain sebagainya. Nah, iyalah. Ieu kuari kisahin. Laula suhubi jamalikum fi dzati lamun teu hadir, teu katara tengah jepat kaelokan anjin di awak kaula atuh niscaya kuring perido sasaah gebi hayati ku hirup kaula hartina terela hirup tenele kaelokan Gusti lantaran ia Gusti geus jadi milik abdi sajam bae teu kapanggih jeung Gusti teu kuat Gusti teu kuat hayang jeung Gusti bae geus ditinggalkeun dunia geus ditinggalkeun makhluk geus ditinggalkeun nafsu geus ditinggalkeun setan nu aya teh Gusti berarti Lailatul Qadar terus da kapanggih jeung Gusti ku nikmat-nikmatna dumadeus jeung Gusti tanpa maca Quran tanpa maca solawat tanpa zikir hanya hati anu berbicara jeung Gusti sirul asrar nu aya di jero hati nu dititipkeun ku Gusti nyanana ngahaneng be kos kebodeh we ngahaneng geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca selawat geus tinggaleun tamang geus kamari ieu geus nggak sama lain Quran, lain solawat, lain zikir. Eueuh lu dibaca, eueuh lantaran maca Quran teh pan hayang kapangijeng Gusti, maca zikir teh hayang kapangijeng Gusti, maca solawat hayang kapangijeng Gusti. Kuari nggak kapangihna poho babacaan eta jongkok jeng Gusti Allah, nu nggak kapangijeng Gusti Allah, sajam teh kapangijeng Allah mal kuat. Berarti Lailatul Qadar sepanjang masa. Nyana manu mantak wanian cumplang campling di edan-edan di stres-stres jentei ai urang mah lain di stres-stres emang stresnya an ima di stres-stres kubatur atena bunga ketika kubatur di ijit-ijit ketika kubatur di stres-stres bunga dan sebabna berarti ayah rahasia nutejahuan nuhun Gusti. Sebab ayano disumputkan numantak nyanakna berlagak seperti eta. Namun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan. Ai urang mah emang eueuh rahasia edan beneran berarti. Ya ieu mah eedanan sesetresan lantaran nyalametkeun rahasia kawalian. Allah. Geus mun make sendal nyana mah sabeulah lain nu hiji koneng nu hiji beureum. Besi engke aya balik ngaji nu make kos kitu lain wali teu boga duit. Atau maling nu batur hiji-hiji. Tuh, nyana mah nyumputkeun gawalian. Geus bake kopeah mung nu bener nyana mah besi dipajar hebat make sorban teu bener. Terus we aya nu disumputkeun ta etalah nu sok disebut kitu na nyumput dinu caang. Kama kola Abah Ucu masih ngedes ya nyumput di nuja angka tewak sia saan Abah Ucu ya kiai artinya bergaul ya jeng pemerintah ditanya ku Abah Ucu sia sok bergaul jeng pemerintah abis ma nyumput be cina di nuja angka ya, Abah sehingga deka tewak sia bisa anta Abah Ucu bener baik katewak lah nyumput tentu siama tamah dia katewak Ilah laula syuhudu jamalikum fizat makuntu arda sa'atan bihayati ma laylatul qadil mu'azam syanuha illa iza umirat bikum awqati taya laylatul qadar nu diagungkan syanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat yang kalakuanana kecuali dimana diramekan waktu-waktu kaula ka anjeun kinayah ka Gusti. Ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar. Cinta jasa ka Gusti Allah, lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah. Melalui jalur mana nyana? Mun tatadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Qur'an. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah? Melalui jalur shalawat teu sanggupeun ninggalkeun shalawat. Melalui jalur mana nyana kapangih jeung Allah? Melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir sebab ketika nyana zikir berarti kapangih jeung Allah. Ketika make jalur shalawat nyana maca shalawat kapangih jeung Allah. Lantaran kabeh engke kadeuleudan juga kapangih jeung Allah mah Allah kabeh. Terek Allah kabeh kumaha? Apan urang diciptakeun ku Gusti Allah? Haju urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah, dibere daya ku Gusti Allah. Urang geus kabahasakeun ikrar di hareupan Gusti la haula wala quwata illa billah. Teu aya daya jeung teu aya kekuatan kecuali nu Allah. Urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah. Geus kicep urang kicep Allah, denge urang denge Allah, daya urang daya Allah, kuat urang kuat Allah. Teu kudu jauh-jauh neuleugrak urang kapanggih jeung Allah. Kebelah ditunang ke aing teh Allah. Anallah pencit bunuh sesiti jenar iyalah ngarana manunggal wahdatul wujud nah iya anu dipermasalahkan di urang ulah berpaham seperti eta ulah ulah sasar sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar sasar atuh sasar ulah bisa anu ngaku kos itu bunuh andai kata jelema terus suluk bakal kos itu baik tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mentawa perasaan. Geus ngaji teh aya ngaji amil, aya ngaji jurumiyah, aya ngaji fikih, kabelah dina aya ngaji tauhid, kabelah dituna mah ngaji rasa. Nah, ieulah nu teu bisa dijabarkeun. Nu bantak bertorikoh mah teu bisa dipotokopi. Langsung disebarkeun. Tah eta lamun menyebarkeun fotokopian torekat nyasarkeun balun mudilun. Balun mudilun cek nama bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh. Eta tiap pengkhianat eta dina kitabna futuhat pengkhianat ta kiai anu nyebarkeun torekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah peuncit lantaran nyasarkeun jalain kitu torekat mah sia geus sabaraha taun mah santren geus naon anu tamat geus kumaha kuari di imah imah abdi mah jae magahan mah magahan we lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah ta ieu ayo gadi atuh geus dibeat di jero kamar ulah bebeja kasasahanya geus sia mah ieu lakukeun tah ieu ieu ieu ke lumun sia didinya geus beres naik ka dia ka dia ka dia ka didinya geus beres naik deh ka dia ka dia ka dia ka dia satungtung can naik atuh dualitaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge eta di wirid mah torekat mah tama pagawean geus engkena datang ka rasa lain kuari alhamdulillah cenah kiai kunaon abdi saminggu geus tamat torekat sugro kubro wah wah wah wah wah, wah. Iya iya iya di mana sia guruna di ditu geus mencit embe sagala widih torekat mencit embe aya ge tama Kiai Haji Hamid beres ngaji amil mencit embe atuh eta beres malah maca ngaji amil dua ge teuna naon bena atuh salah tama jang ngancing cekolot teh heula mah ai torekat melain kitu malah putus jeung urusan dunia guruna geus ngede sia ulah bere-bere kain nu penting sia heula bener jeung Gusti kadeuleu engke kumama dipantau engke kumama salah bae bisa dipanggil salah sia atau melalui ngimpi salah sia atau ditegor melalui karomah nyana keur diuk anu nampiling jeger ih saha eta nu nampiling nyana derdeui wirid ditampiling deui tu kos kitu guru torekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nah nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi atu guru torekat mah ka murid ge nyahoeun sia ngimpi anu nya kamari penting ka ngimpi-ngimpi nyahoeun atu komo hayang ka jahe iyalah guru torekat mada kudu nu mursid ulah sambarangan urangna siap guru can kapanggih teu jalan aya guruna urangna teu siap moal urangna siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarek etalah torekat nu asli anu endeuk darojah suluk lain ngan sakadar tabaruk hese pimurideunana guruna mah aya bae sepanjang masa ima langsung sahabatul non kitu ngaranna Kang Yenab Yo Khodir wa ima langsung wali-wali sanga wa ima guru urang nu teu kanyahoan ternyata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid ngan nyana teu nembongkeun atuh hese bae ka mursidan mah iwal ti nyana nu geus dibere ho horeng guru aing mursid teh kanyahoanana di KTP na Haji Mursid aduh urang nyeritakeun tarekat babari babari hese hese hese babari mentak di akhir zaman engke bakal digelar torekat bader bae torekat make kartu nama deka mana jangka pabrik naon kok torekat sih make kartu nama heran itu salah jurusan torekat make kartu nama masalah jurusan deg dipake naon eta kartu nama torekat kos kiai make sertifikat heran aing mah kiai sertifikatan atuh engke bisa digadekeun sertifikat kiai pake ngredit. Iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu torekat bae cukup ka Allah titik. Nailah kabeh lailatul qadar numantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat diteruskan heula ka dina innal muhibba idza tamakkana fil hawa jelema nuker cicintaan di mana geus nyongsrong jasa cintana timbul rindu lamun geus rindu wal hubul lam yahtaj ila miqat tidak tahu waktu jam sabaraha bae nya lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk ka karaktas ka panggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui geus jam 1 geus digerokeun ku mana hei Neng Dewi Aisyah didinya bae ka dieu balik sakeudeung datang ka imah di SMS deui jam 4 ka panggih deui. Aduh, puyeng, cak mana aing? Ya aing ge baheuleuk teu kitu-kitu teuing. Aing ge jeung ngabasia bobogohan. Tapi jangan teu sia-sia teuing. Ma, duh teu kuat mah. Teu kuat mah, duh. Abdi mah ka jenteng teu dahar teu nginum asal kapanggih jeung nyana bae. Jeung saha? Jeung Juned. Teu kuat teh. Jelema mun keur cicintaan teu kuat berpisah. Beuh ketika berpisah ge sasalaman lalaunan eta lalaunan geus ndek pisah ge dicekol deuh begitu kan bib ya eta geus ge kapisah heuleungan geus pisah dicekol deui pundakna bego tah henteu coba. Oh, dadahna ge masyaallah. Sakira-kira aya kapal hiber ka dinya moal karasa kunya. Dadah. Eta cinta. Ieu mah cak dina kitab, sia. Masih cak nya mah pajarasan geunah-geunah aing heureun. Dina kitab ya wal hubul lam yataj ila miqat cinta tidak tahu waktu. Cinta tidak membutuhkan waktu. Mantap disebutna cinta adalah buta. Kakarak boga kawauh jeung urang karawang sahektar ngagelenceng buta. Nu dikolot nu diimah geus nyerekanan we teu kadenge sakumaha kaleng brombeng gumrang. Lantaran nu kadeuleu irung itu wae. Waduh, eta mah cinta mindo ngaranna teh mah. Beuki jahat mah cinta mindo mah. Iya keur meureun jeung fuber, masyaallah dunia milik kita bersama. Wah. Jeung kareta-karetana nu nyana eta. Termasuk beca ge sarua. Ta eta jaha waktu. Kajeunteun dicarekan ka indung bapana tatap bae kaluar bae ngolosot bae nyana teh. Bahkan heuleu lantaran bapana cetreng jasa. Salat sia. Salat teh geugeuraan. Ngan dua rakaat doang magrib kaluar ka ajeun aing mah. Dicarekan los ku pangeran nu penting ka pagi. Aduh, masyaallah. Geus dijualan kitab tafsir Munir. Geus dijualan. Geus dijualan kabeh ku ari tinggal sehiji doang calana jeung samping jeung kitu baju. Tinggal hiji doang tapi senang hate. Luar biasa senang, sudah kukorbankan seluruhnya. Waduh. Tinggal aku melihat dan ingin merasakan pengorbananmu Doni. Hajunya na menta takanya na ta. Menta pengorban. Hayang naon atuh ka pengorbanan na. Hayang baso embung. Hayang naon tu somai. Lah sok kitu jang naon. Hayang naon hayang nu kos baso. Ah, ieu geus teu bareres jasa ya kitab ye. Kitab kawalian si kos kitu. Ayeuna indal muhibba idza tamakkana eta eta namakeun moal beda. Cinta ka manusia jeung cinta ka Allah hartina di mana dina pada lupa daratanana jelema cinta ka awewe eueuh waktuna kitu keneh cinta ka Gusti Allah ka panggih bae jeung Lailatul Qadar eueuh waktuna ditambah deui qala al-haru wallahu a'lam.